Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibrahim rahimahullahu ta'ala wa taratan yaqulu Allahumma lakal hamdu wa taratan yaqulu Allahumma rabba Jibra'il ومكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. وتارة يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. Wasa'ati fi ba'di turukihi as-sahihan Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu kabbara thumma qada dzalik. Yang beliau takbir kemudian baca itu. Wa taratan yaqulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Alhamdulillah katsira walhamdulillah katsira. Alhamdulillah katsira. Subhanallah bukrata wa asila. Subhanallah bukrata wa asila. Subhanallah bukrata wa asila. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafihi wa nafih. Ini riwayat Ahmad dan lainnya disebutkan di sini sahih bi majmu' turuqihi. Sahih bi majmu' turuqihi. Qala taratan yaqulu Allahu akbar 10 marrat. 10 kali. Tsumma yusabbihu 10 marrat tasbih subhanallah 10 kali. Tsumma yahmadu asran wa membaca alhamdulillah 10 kali. Subhanahu halilu membaca la ilaha illallah 10 kali. Subhanahu astaghfiru asran istighfar 10 kali. Subhanahu yaqulu Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini asran 10 kali juga. Subhanahu yaqulu Allahumma inni a'udzubika min dhaikil muqam yaumil qiyamati asran 10 kali juga. Tapi yang ini disebutkan khususnya di maqam. Qul rahimahullahu ta'ala fa kullu hadhihi anwa sahhat anhu sallallahu alaihi wasallam kecuali yang terakhir. Yang terakhir ya disebutkan fi sanadihi tapi sanadihi maqal disebutkan dalam beberapa riwayat tetapi sanadnya masing-masingnya fi maqal. Wa ruwiya anhu kana yasabbihu bi subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Qala laqad dhalika ar-sunan min hadithi Ali ibn Ali al-Rifa'i an Abi al-Mutawakkil al-Naji an Abi Sa'id al-Annahu rubbama arsala wa qad ruya misluhu min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini disebutkan Hasan bi majmu' turuqihi Hasan. Wal hadis allati qablahu athbatu minhu tabi hadis sebelumnya lebih sabit dari sisi usahan sanadnya. Walakin sahha an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu kana yastaftihu bihi fi maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yujhiru atau wa yujharu bihi wa yu'allimuhu an-nas. Namun telah sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau bersifat dengannya membaca doa istiftah dengan doa tadi subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, dan beliau bahkan menjaharkannya di tempat Nabi sallam dan beliau mengajarkan manusia doa istiftah ini. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah wa qala Imam Ahmad amma ana fa'adhabu ila maruya an Umar. Adapun aku kata beliau, aku berpendapat dengan apa yang diriwayatkan dari Umar. Wal anna rajulan istaftaha bi ba'di maruya an wasallam mensiftahikan Hasan. Jadi kalau seseorang membaca doa iftitah dengan apa yang diriwayatkan Nabi sallam, maka itu bagus. Tetapi beliau memilih doanya yang dibaca Umar. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa innama ikhtara al-Imam Ahmad hadza, yani yang terakhir tadi, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, li asrati aujuh, karena sebab 10 sisi. Maka dzakartuha, telah disebutkan bi muwadi'a ukhra. Minha di antaranya adalah jahru Umar bihi yu'alih musahabah, karena Umar mengajarkannya dengan keras kepada para sahabat. Kemudian yang kedua, istimalu ada afdhal kalam pada Quran. Karena doa tadi, subhanakallah bihamdika dan seterusnya, itu mencakup kalimat yang terafdhal setelah Quran. Baina afdhal kalam pada Quran, karena kalam yang paling afdhal setelah Quran adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Waktu mana hadal istiftah, dan doa istiftah ini mengandung tiga kalimat tadi. Iya, ma takbirat ihram. Jika digandengkan dengan takbirat ihram, kemudian membaca doa ini, maka menjadi kalam yang paling afdal setelah Al-Quran. Wa min riyatana juga adalah annahu istiftahun akhlasu lithana Allah. Doa istiftah yang lebih murni untuk menyanjung Allah. Wagiru ada pun doa istiftah yang lain, mutadaminun di doa, mengandung juga doa, permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, buat hamba juga ada berupa minta doa. Adapun ini khusus sana Allah, wasanau afdalu min doa. Walihada, dan sana sanjungan kepada Allah tentunya lebih afdal daripada doa. Oleh karena itu, kanat surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas ta'dilu surat Al-Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran, li'annaha akhlasat liwasfi Rahman tabaraka ta'ala, karena murni isinya terkait dengan sifat-sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala wa thana alaihi. Oleh hadha qala, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar afdalul kalam ba'dal Quran. Kalimat yang paling afdal Al-Quran. Fayazam annama tadammanaha min sifahat, maka lazimnya mengharuskan bahwasanya apa yang doa istiftah yang mengandung empat kalimat ini juga adalah afdal min ghairihi min sifahat. Wa minha, di antara sisi kenapa Imam Ahmad memilih doa istiftahnya Umar, anna ghairahu min istiftahat, doa-doa istiftah yang lainnya, amatuha innama hiya fi qiyamil lail fi nafilah, keumumannya dibaca Rasul di qiyamul lail, di salat nafilah. Wa hadza, adapun ini, kan Umar yaf'aluhu, Umar melakukannya, wa yu'allimun nas, dan mengajarkan manusia fil fardi, dalam salat fardu. Wa minha, di antara yang menunjukkan keutamaannya, kenapa dipilih oleh Imam Ahmad, an hadza istiftah insya'un lithana Rabbi ta'ala, berupa insya di dalam memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mutadhamminun lil ikhbar, yang mengandung berita, an sifati kamalihi wa nuti jalalihi, wal istiftah biwajhatu wajhiya, ikhbarun adalah berita tentang ubudiyatul abdi, wa bainahuma min al-faraqi ma bainahuma. Wa minha ana mukhtar istiftah bi wajhatu wajhiya la yukmiluhu. Orang yang baca doa seperti ini seringnya tidak sempurna. Wa inma ya'khudhu bi qit'atin min hadis, hanya mengambil sebagiannya. Wa yadaru baqiyah, dan dia meninggalkan sebagian lagi, hanya dipotong. Dan sebagian ditambah dengan yang lain, ditambah. Talfiq bikhilaf al-istiftah bi subhanakallahumma bihamdika, baina man dhahaba ilaihi yaquluhu kulluhu ila akhiri, dia mengucapkan semuanya, tidak dipotong-potong, tidak dibaca sebagian saja. Ini beberapa doa istiftah yang dipilih oleh Umar adalah itu, dan itu yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta. Nah. Qala rahimahullahu taala wa kana yaqulu ba'da dhalik, kemudian setelah membaca doa istiftah beliau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma kemudian yaqra'u Fatihah, membaca Al-Fatihah. Qala wa kana yajharu bismillahirrahmanirrahim taratan wa yukhfiha akthar mimma yajharu biha. Beliau, kata Ibnu Qayyim di sini, kadang meraskan Al-Fatihah dan seringnya beliau tidak meraskan bacaan. Saya ulangi, beliau kadang meraskan bismillahirrahmanirrahim dan kadang, dan itu seringnya, beliau tidak membaca dengan keras, beliau memerankannya. Qala rahimahullahu ta'ala wa la riba annahu lam yakun yajharu biha daiman fi kulli yawmin wa laylatin khamsa marratin abadan hadaran wa safaran. Dan tidak dilakukan oleh beliau rahimahullahu taala, beliau tidaklah menjaharkan terus menerus di setiap malam dan setiap malamnya lima kali waktu, ketika haji atau ketika safar. Wa yukhfi dhalika ala khulafa ar-rasyidin, artinya tidak mungkin kalau Rasulullah SAW menjaharkan terus menerus kemudian luput dari para sahabat terus khulafa ar-rasyidin atau al-jumhur asbah ashabihi wa ibadatihi fil asar al-fadilah. Hadza min amhadil muhal. Ini sangat mustahil, termasuk perkara yang paling mustahil, Rasulullah SAW membaca basmalah terus-menerus tapi kemudian ternyata para sahabat tidak mengetahuinya. Rasulullah membaca terus jahr bismillah tapi para sahabat yang tinggal di negeri beliau tidak mengetahuinya. Ini min amhadil muhal. Hadza yahtaj ila tasabbuth fihi bi al-fadhi mutmainah, kemudian sehingga butuh untuk tasawuf berpegang, termasuk untuk berpegang dengan lafaz-lafaz yang mujmal, yang global, atau dengan hadis wahiyah. Qala fasihun tilkal ahadith qad sari wa sarihuha ghair sahih, yang sahihnya dari hadis-hadis yang mereka pegang tadi tidak sahih, dan yang sahihnya itu tidak sahih. Wa hadha mawdi'un, masalah ini masalah ya jahr bismillahirrahmanirrahim terus menerus ya sari mujallad dan dakhman, ya membutuhkan satu jilid yang tebal untuk membahasnya. Beliau membantah yang terus menerus mengeraskannya. Kata beliau, kalau seandainya mengeraskan terus menerus tidak mungkin itu luput kepada para sahabat Rasulullah SAW. Qala wa kanat qira'atuhu maddan yakifu inda kulli ayatin, beliau berhenti setiap akhir ayat. Qayamuntu biha sautah, ia belum memanjangkan suaranya. Fa idza faragha min qira'ati al-fatihah qala amin, fa in kana yajhar bil qira'ah rafa biha sautah, kalau sedang membaca di saat yang jahr Maghrib, Isya, Subuh, beliau pun ngeraskan suara aminnya. Wa qalaha man khalafah, dan ya orang di belakang pun membaca amin. Itu Raja Abu Dawud wa Tirmidzi, dan dikatakan hadisnya sahih. Wakila hiya saktatani ghairu ula, dengan lafaz qila. Qila sikota murid. Oleh karena itu Syalban rahimahullah dan Syekh Mubil rahimahullah juga menyatakan ini riwayat dhaif. adanya saktah antara Al-Fatihah dengan surat. Itu diriwayatkan antara oleh Syalban rahimahullah dan Syumil. Kata beliau, ada menyatakan ada saktah, dia diam sesaat. Saktah itu diam sesaat. Ada dua saktah, ada dua diam sesaat selain ula, selain diam membaca iftitah. Kalau ula di sini menanya doa iftitah. Ada dua lagi selain itu kata mereka. Khilah. Patakunu salasan. Jadi maksud dua lagi itu ketika selesai membaca Al-Fatihah, diam sesaat, katanya menunggu yang dibaca Al-Fatihah, menunggu makmum membaca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga adalah ketika selesai baca surat, ya menuju ruku. Kalau yang ketiga ini betul. Yang jadi permasalahan adalah saktah antara Al-Fatihah dengan surat. Katakan Qayyim rahimahullahu ta'ala, wadzahiru innama hiya isnatani faqat. Yang benar kata beliau hanya dua. Wa masalisatu, ada yang ketiga, falatifatun jiddan liaji taradi nafs. Ada yang ketiga, yakni yang setelah selesai surat, itu hanyalah diam sesaat, walam yakun yasira al-kira'ah biruku. Ya, beliau tidak menyambung bacaan dengan ruku hilafi saktatil ula. Bainau kana ij'aluha biqadli siftah. Ya, karena beliau jadikan diam itu kira-kira membaca doa iftitah. Wa thaniya, qad qila innaha li ajli qiraatil ma'mum. Sakta yang kedua, ada yang menyatakan untuk makmum baca Al-Fatihah. Wala hadza yang bagi tatwiluha bi qadri qiraatil Fatihah. Wa matsalitha, bali rahati iya wan nafasi faqat. Wa saktatun tatifatun faman lam yadhkurha iya bali qasriha, barang siapa tidak menyebutkannya makna pendeknya. Wa man tabaraha ja'ala saktatan salisatan pada ikhtilaf baina riwayataini. Wa hadza azharu ma yuqalu fi hadzal hadis. Ini yang paling kuat terkait dengan hadis ini, waqad sahha hadis saktatain. Nah, namun seperti Syalban rahimahullah, Syekh rahimahullah cenderung menyatakan dua saktah itu sakta istiftah dan sakta setelah surat menuju ruku. Ya, sakta pertama adalah doa iftitah, kemudian sakta yang kedua adalah tadi selesai surat untuk menuju ruku. Adapun sakta diam untuk memberikan jeda yang di belakang baca Al-Fatihah ini tidak ada. Qala rahimahullahu ta'ala, terasah hadis masalah saktatain min riwayat Samurah wa Ubay bin Ka'ab wa Imran bin Husain laqad dzalika Abu Hatim fi sahihi wa Samurah bin Jundub sampai bin Jundub wa tabayyana bi dzalika anna ahada man rawa hadis saktatain wa salah seorang yang meriwayatkan tentang dua sakta ini Samurah bin Jundub waqad qala hafidhtu min Rasulillah salam saktatain sakta idza kabbara wa sakta idza faraqa min qiraati ghairi maghdubi alaihim waladhdallin. Dan ini yang tadi saya bilang hadisnya dhaif. Hadis dhaif diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, dan dia yang mendhaifkan adalah Syalban rahimahullah dan Syamuk bin Rahimah dan Ijabatul Sa'il. Yang ada adalah sakta untuk istiftah dan sakta sesaat selesai baca surat sebelum ruku. Itu sakta yang kedua. Nah, qala fa idza faragha min al-qira'ah, jika selesai dari baca sakata beliau diam sesaat, wa hadza kal mujma. Wa lafdul awwal mufassirun mubayyinun. Wadihada qala Abu Salamah Ibn Abdul Rahman lil imam saktatan faktanimu fihima al-kira'ah, maka manfaatkanlah pada keduanya untuk baca ibadah kitab idha ftatah salah widha qala wadadharin. Al-anna ta'yin mahal saktatain, iya, penegasan bahwasanya dua tempat itu adalah tadi inna huwa tafsiru Qatadah. Bain rawa al-hadis al-hasan wan samurah saktatani habitu min an Rasulillah sallam fa ankara dzalika Imran, di antara ilat yang hadis yang tadi. Iya, Imran bin Husain mengingkarinya. Dan yang kedua, ya, sebagai ulama kita di antaranya yang dikuatkan Syekh rahimahullah Al-Hasan, semoga beliau menguatkannya, Al-Hasan tidak mendengar dari Samurah. Syekh Munqatil. Qala saktatani habitu min an Rasulillah sallam fa ankara dzalika Imran. Faqala hafidnaha saktatan, yang kami hafaz cuma satu kali. Ini baca istiftah. Fakatabna ila Ubay bin Ka'ab bin Madinah. Fakatabna Ubay an qad hafidah Samurah. Hafidah Samurah telah menghafalnya. Qala Sa'id. Fakatabna kata ada. Ma hatani saktatan. Qala idha dakhala fissarah. Yani istiftah. Wa idha faragha min kira'ah. Ia ketika saya baca, semua qala pada dhalika wa idha qala waradhalin. Qala kanu ijibuhu idha faragha min kira'ah. Ia beliau senang ketika saya baca an yaskuta, tu diam dulu. Kata jatara ada ilai nafasuhu, sehingga nafasnya tenang. Baru kemudian ruku. Waman yahtajju bil hasan an samurah yahtajju bihadha. Ini syarat. Oleh sebagian ulama kita menyatakan samurah atau hasan tidak mendengar di samurah. Kata beliau, barang siapa yang berhujjah dengan hasan dari samurah, maka berhujjah dengan di sini. Dan sebagian menyatakan al hasan tidak mendengar dari samurah. Nah, intinya tiga. Tiga, saktah untuk istiftah, saktah untuk membaca selesai membaca Al-Fatihah imam, kemudian saktah ketika mau ruku. Yang satu, yang pertama, itu yang sepakati. Saktah diam ketika baca iftitah. Iya, adapun yang kedua dan ketiga, yang tadi, kalau yang kedua menyatakan diam, yang pertama adalah selesai takbir, diam yang kedua ketika selesai membaca kalimat takbir dengan Al-Talib, tadi hadiah apanya. Ya, di antara pertanyaannya si Al-Bani yang si Mubillah Rahimahullah. Yang tersisa yang ketiga, saktah sesaat ya selesai kira'ah untuk ruku. Ya, tidak langsung ruku, tetapi selesai baca surat, berhenti sejenak, kemudian berruku. Nah, qarimahullahu ta'ala fa idza faragha min al-fatihah akhadha bi surati ghairiha. Selesai baca Fatihah, boleh baca surat yang lain. Wa kan yutiru hataratan, kadang baca panjang. Wa yukhafifuha, dan kadang beliau membaca pendek. Meringankan li aridin, karena satu sebab tertentu. Min safarin ghairihi. Qala wa yatawassatu fiha ghadiban, sering baca surat yang sedang. Demikian Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.